بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله. Di antara prinsip Islam yang cukup mendasar ialah prinsip jam'ul kalimah alal haq, mengumpulkan, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran al-haq yang datang dari Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan al-haq yang dibawa oleh salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Bersatu, berkumpul di atas al-haq. Tidak berpecah belah. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ini juga merupakan wasiat para anbiya wal mursalin. Ini juga merupakan perkara yang disepakati oleh salafun salihin. Bersatu, ya bersatu di atas kebenaran. Menyatukan kalimat muslimin di atas al-haq, di atas bimbingan yang hak. Barakallahu fikum. Di antara prinsip yang menuju ke arah sana ialah prinsip al-ukhuwa al-islamiyah. Prinsip al-ukhuwa al-islamiyah. Islam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk merajut ukhuwa islamiyah di antara mereka. Ukhuwa di atas sunnah. Ukhuwa di atas minhajun nubuwah. Bersaudara karena keislaman, bersaudara dikarenakan bimbingan sunnah, bersaudara dikarenakan di atas pemahaman salaf. Ini juga merupakan upaya jam'ul kalimah, menyatukan kaum muslimin di atas kalimat yang sama, di atas al-haq, di atas sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah, pasti kamu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga yang dipandang keislamannya, yang dipandang sunnahnya, yang dipandang ketakwaannya, tidak memandang hitam putih kuning langsatnya, tidak memandang jabatannya, dan memandang suku Arabnya atau non Arabnya, semuanya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sebuah dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. di hadapan umat manusia pada umumnya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Wahai umat manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, bapak kalian satu, semua dari Bani Adam. Ala la fadla li'arabiyin ala a'jami, wa la li'ajamin ala arabi, wa la li'ahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar illa bitaqwa. Ketahuilah, tidak ada keutamaan untuk orang Arab atas non-Arab. Tidak pula ada keutamaan bagi non-Arab atas orang Arab. Tidak pula ada keutamaan bagi yang merah atas yang hitam, atau yang hitam atas yang merah. Melainkan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa Allah. Inna akramakum, innallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian insyaAllah, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini upaya menyatukan kalimat. Ukhuwah Islamiyah alal haq, ala sunnah, ala taqwa. Juga ikhwanatina azakumullah, di antara upaya dan prinsip Islam dalam menyatukan kaum muslimin, jam'ul kalimah kaum muslimin, ialah al-ijtima'u ala waliyil amril muslim. Bersatu di atas atau pada seseorang penguasa yang muslim. Penguasa sebuah bangsa, penguasa sebuah negara yang sah dan dia muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik. Selama dia muslim dan dalam perkara-perkara selain kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk bimbingan yang sangat mulia. Umat Islam disatukan pada satu bangsa di wilayah mereka. Mereka disatukan pada seseorang penguasa, seseorang pemimpin, seseorang waliul amr, seseorang amir, seorang sultan, atau katakan sekarang seorang presiden. Barakallahu fikum. Ini dengan prinsip-prinsip yang mulia yang diajarkan dalam Islam, seperti prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim walaupun dia zalim, selain dalam perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Ini perkara yang wajib. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri para umara dan para ulama. Minkum dari kalangan kalian, yakni muslim. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seseorang yang muslim untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasa dia yang muslim dalam perkara yang dia suka atau yang dia enggak suka, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Maka apabila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dia, tidak boleh mentaati dia dalam kemungkaran tadi. Barakallahu fikum. Dalam Islam juga dikecam, dilarang keras memberontak pemerintah, memberontak penguasa. Baik pemberontakan dalam hati, dalam bentuk tidak meyakini dia sebagai penguasa, pemberontakan ya Pak, atau dengan lesan menghujat dia, mencaci maki dia, mencela dia, atau melaknat dia, mendoakan kejelekan atas dia, mengumbar keaibannya dan yang lain-lainnya, termasuk pemberontakan dengan lesan atau dengan anggota badan, dengan aksi-aksi fisik, dengan aksi militer dan segala macamnya. Ini dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu. Barang siapa yang menanggalkan, yang melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, dia tidak memiliki hujjah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. Fa innahu laisa ahadun yakhruju 'ala sultani shibran famata illa maitatuhu jahiliyah." Beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu melihat dari seorang penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, hendaklah dia sabar. Sebab tidak ada seseorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan matinya mati jahiliyah. Ini meliputi semua bentuk pemberontakan yang ada. Sehingga dalam Islam diperintahkan untuk mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya yang muslim walaupun dia zalim dalam semua hal kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan dikecam, dilarang keras memberontak penguasa, baik dengan hati atau dengan lesan atau dengan anggota badan. Ini perkara yang sangat ma'ruf di kalangan kita Ahlussunnah Salafiyin terkait dengan prinsip ini. Ikhwanuddin azakumullah, yang kita ulas pada kesempatan kali ini adalah sisi kemanfaatannya, sisi faedahnya, sisi barokah yang bisa kita raih dengan melaksanakan prinsip ini. Ketika kita sebagai umat Islam menjadi warga negara yang taat pada penguasanya, patuh pada penguasanya, mendengar penguasanya yang muslim dalam semua hal, dikecualikannya maksiat, di sana terdapat sekian banyak fawaid, faedah-faedah, sekian banyak masalih, kemaslahatan-kemaslahatan. Padanya ada al-khairat, kebaikan-kebaikan. Adanya al-barakat, keberkahan-keberkahan minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Saya bacakan penjelasan dari Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang di sana Rasul berikan wasiat, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiat bertakwa kepada Allah dan wasiat teman-teman taati penguasa. Dalam syarahnya beliau menjelaskan tentang faedah, barokah, prinsip mendengar dan mentaati para penguasa. Beliau mengatakan, wa amma sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin fa fiha sa'adatud dunya wa fiha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Beliau menyebutkan maslahat duniawiyah dan maslahat diniyah. Yang artinya, kata beliau rahimahullah, adapun prinsip mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kaum muslimin, fafiha sa'adatud dunya, maka pada prinsip ini ketika dikerjakan ada kebahagiaan dunia. Sa'adah dunia. Dengan konsep inilah, dengan prinsip inilah, akan teratur, akan tertib kemaslahatan-kemaslahatan hamba pada kehidupan dunia mereka. Ma'isyahnya akan tertib, akan teratur. Wabiha, dengan prinsip ini pula, mereka bisa mencari bantuan, mencari pertolongan, menggunakannya untuk menampilkan agama mereka dan bisa mentaati Rabb mereka. Ibadahnya dengan tenang, sholatnya dengan tenang, puasa dengan tenang, haji dengan tenang, semua dengan tenang, syiar Islam ditampakkan dengan tenang, mentaati Allah juga dengan tenang, dengan prinsip ini. Ini maslahatun diniyahnya. Duniawiyahnya tentram, ekonomi akan baik, akan bagus, keamanan stabilitas nasional akan tercapai, semuanya akan damai, semuanya akan tertib, semuanya akan tentram. dengan semua masyarakat mematuhi penguasanya, mentaati penguasanya, bersatu di atas penguasanya, akan bagus kehidupan dunia mereka. Dan agama mereka juga akan bagus. Tentram, tenang mengerjakan perkara agama, tenang, tentram dalam menampilkan syiar-syiar Islam. Barakallahu. Lalu beliau membawakan asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innan nasa la yuslihuhum illa imam barun aw fajir. Sesungguhnya umat manusia, masyarakat yang ada ini, tidak akan bisa memperbaiki mereka kecuali seorang penguasa, seorang pemimpin. Pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, yang jelek. Beliau mengatakan, in kana fajira abadal mu'minu fihi rabbah wa humilal fajiru fiha ila ajali. Kalau ternyata penguasanya zalim, penguasanya fajir, seorang hamba yang mukmin, dia bisa dengan tenang ibadah kepada Rabbnya di masa pemerintahannya. Fajirnya, zalimnya dia sendiri. Masyarakatnya tenang. Seorang hamba yang mukmin akan dengan tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang fajir tadi akan dibawa sampai pada ajalnya, sampai dia mati. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahi, kata Al-Hasan Al-Basri, wallahi, ma yastaqimu ad-dinu illa bihim wa in jaru wa zalamu. Sungguh demi Allah, tidak akan istiqomah agama ini melainkan dengan penguasa, walaupun mereka bengis, walaupun mereka zalim. Wallahi, kata beliau, lama yuslihu Allahu fihim akthar mimma yufsidun. Sungguh demi Allah, apa yang Allah perbaiki melalui mereka lebih banyak daripada apa yang mereka rusak. Beliau mengatakan, ma'a anna wallahi inna ta'atahum la ghaydhun wa inna furqatahum la kufrun. Di samping itu juga, demi Allah, mentaati mereka membuat murka orang-orang kufar, membuat murka orang-orang yang jelek, dan berpisah dengan mereka adalah kekufuran. Ini kalamnya para imatuna terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, yang sangat jelas di sana diutarakan oleh mereka. Barokah yang akan kita raih dengan kita menjadi warga negara yang taat kepada penguasa, mematuhi penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, ialah kemaslahatan duniawiyah dan kemaslahatan diniyah. Semuanya dapat, barakallahu fikum. Saya tambahkan lagi, ikhwanatina azakumullah, dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia, Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Beliau menjelaskan, barakallahu fikum, beberapa fawaid, faedah-faedah mentaati penguasa, bersatu pada seorang penguasa. Minha, kata beliau, anna sam'a wa ta'ata li waliyil amr mimma yusabbibul khulusa minal fitani wal masa'ib. Mendengar dan mentaati, mematuhi penguasa yang muslim termasuk sebab kita lepas, selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah dan musibah-musibah. Beliau membawakan hadis panjang, hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan yang terjadi di akhir zaman nanti. Adanya sosok-sosok yang bengis, yang zalim, dai-dai kepada dai-dai yang menyeru ke pintu neraka jahanam. Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika mendapati kondisi yang seperti itu? Jawabannya Rasul, Beliau mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetapi jamaah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin dan penguasa mereka. Ini sangat tegas menunjukkan barakallahu fikum, kalau kamu ingin selamat dari semua huru-hara tadi, semua kerusakan-kerusakan tadi, semua kejelekan-kejelekan tadi, semua perkara yang tidak beres tadi itu, tetapilah masyarakat muslimin dan penguasa mereka. Diminta untuk mentaati penguasa, mematuhi penguasa, mendengarkan penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Tanyakan lagi, kalau aku tidak mendapati jamaah dan imam kaum muslimin bagaimana? Beliau mengatakan fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta abba bi asbi syajarah. Kamu tinggalkan semua sekte-sekte yang ada. Kamu tinggalkan semua kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Tinggalkan mereka semua. Uzlah, mengasingkan diri. Walaupun engkau menggigit akar pohon untuk itu. Syahidnya di bagian awal jawaban tadi, engkau tetapi jamaah masyarakat muslimin dan penguasa. Maka mentaati, bersatu pada penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, sebab selamatnya kaum muslimin dari beragam fitnah, beragam-beragam musibah. Bisa fitnah, fitnah terorisme, fitnah radikalisme, fitnah jihadisme yang tidak syar'i. Ini semuanya akan hilang, akan pupus dengan kita mentaati dan bersatu di atas penguasa-penguasa yang muslim. Fitnah pemberontakan, fitnah barakallahu fikum, demonstrasi-demonstrasi yang keras atau yang lain-lainnya akan selamat dari semua tadi dengan kita menetapi masyarakat muslimin dan penguasa mereka. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya lagi, di antara faedahnya adalah kata beliau, anna hadzal ijtima' yubhiru 'azamatal Islam wa quwwatal iman. Bersatunya kaum muslimin pada penguasa muslim tadi akan menampilkan, akan menampakkan keagungan Islam, kemuliaan Islam, sekaligus kekuatan iman kaum muslimin. Ini luar biasa. Ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ditakuti oleh musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Mereka tidak rela kaum muslimin bersatu pada satu penguasa, di satu bangsa, di satu negara. Sangat mengerikan atas mereka semua para kelas itu. Bisa antum bayangkan satu negara seluas Indonesia Raya ini, semua masyarakatnya satu, menjadi warga negara yang mentaati penguasa yang satu, mentaati mematuhi penguasa yang satu dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah, akan luar biasa. Kekuatan akan semakin luar biasa. Nampak kekuatan yang ada, kekuatan bangsa, kekuatan negara, terutama kaum musliminnya. Nampak kekuatan imannya, dikarenakan ketaatan kepada penguasa, termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Dengan ini barakallahu fikum, muncul faedah-faedah yang lain. Dengan adanya faedah yang disebutkan tadi, maka kaum muslimin akan siap menghadapi apapun dan siapapun yang berupaya untuk mengacaukan bangsanya, mengacaukan negaranya, atau yang berupaya untuk menghinakan Islam, atau untuk memerangi kaum muslimin. Siap, dikarenakan kekuatannya solid, semuanya bersatu pada satu penguasa. Dengan persatuan umat Islam pada satu penguasa akan membuat musuh-musuh agama merasa minder, merasa takut dengan kekuatan kaum muslimin. Umat Islam akan disegani, memiliki wibawa dengan satu penguasa tadi. Luar biasa. Faedah yang lainnya lagi ialah inna hadzal ijtima' dalilun 'alal mahabbati shadiqah. persatuan tadi menunjukkan adanya kecintaan yang jujur. Masyarakat mencintai penguasanya, penguasanya mencintai rakyatnya. Maka akan terwujud yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah satu bangsa. Bukan semata-mata ukhuwah wataniyah. Bukan semata-mata persaudaraan sebangsa dan senegara. Lebih kuat daripada itu. Ukhuwah Islamiyah imaniyah untuk kaum muslimin. Saling bahu-membahu. Saling ta'awun. Pada satu penguasa dengan jujur. Faedah yang berikutnya lagi terkait dengan masalah pengamalan ibadah kepada Allah. Dengan bersatunya umat para sosok penguasa yang muslim, maka ibadah-ibadah kaum muslimin pun akan satu. Maka syiar-syiar Islam pun akan semakin nampak. Ramadan bersama-sama. Satu Syawal bersama-sama. Satu Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah bersama-sama. Idul Fitrinya sama-sama. Idul Adhanya bersama-sama. Ramadannya bersama-sama. Hajinya bersama-sama. Istisqa'nya bersama-sama. Qudud Nazilahnya bersama-sama. Semuanya bersama dengan penguasa. Atau dengan izin penguasa. Atau diserahkan kepada pihak penguasa. Sehingga syiar Islam begitu nampak. Begitu nampak barakallahu fikum. Satu penguasa, satu kata, satu langkah, satu ibadah bersama dengan penguasa yang ada. Jamaah, jumuah, dan yang lain-lainnya bersama dengan penguasa. Di sini akan bisa diwujudkan yang namanya amaliyatul jihad asyariyah. Amalan jihad yang syar'i bersama dengan penguasa kita. Bersama dengan penguasa kita, dengan pemimpin kita, barakallahu. Ini luar biasa berkahnya, ya Pak. Faedah yang berikutnya lagi. Inna hadzal ijtima' yanza'u 'anna al-'asabiyyah al-qabaliyah wa ta'assubat al-jahiliyah. Persatuan pada penguasa yang satu. Persatuan umat Islam pada sosok penguasa yang tunggal di negara dia akan menghilangkan fanatisme kesukuan, akan menghilangkan asabiyah, asabiyah jahiliyah. Semuanya satu, muslim. Semuanya satu negaranya, NKRI. Walaupun dari suku yang beragam, dari marga yang beragam, dari kasta yang beragam, dari jabatan yang beragam, semuanya disatukan pada satu penguasa muslim yang sah, walaupun dia wali. Menghilangkan asabiyah, asabiyah jahiliyah. Tidak ada asabiyah Jawa, tidak ada asabiyah Sunda, tidak ada asabiyah Ngapak, tidak ada asabiyah Madura atau Minahasa atau yang lain-lain. Semuanya satu di negara yang satu, NKRI. Di penguasa yang satu, yang sah saat ini. Dan untuk kaum muslimin, pada prinsip yang satu. Prinsip as-sabu wa ta'ah li waliyil amr. Dan prinsip ukhuwah islamiyah. Di tengah-tengah umat Islam, satu bangsa, satu negara. Ini luar biasa. Menghilangkan permusuhan. Menghilangkan pertikaian. Menghilangkan tawuran antar kampung, antar warga. Menghilangkan sentimen-sentimen kesukuan dan yang lain-lain. Yang itu merupakan ta'assubat al-jahiliyah, asabiyah-asabiyah jahiliyah, barakallahu. Di sisi yang lain akan menghilangkan berbagai macam pemahaman-pemahaman radikal terkait dengan penguasa. Menghilangkan pemahaman-pemahaman yang ekstremisme terkait dengan bangsa dan negara. Luar biasa, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, masih ucapan Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, di antara faedah yang berikutnya lagi ialah as-salamatu min kaidil a'da al-mutarabbisina bina. Selamat dari tipu daya dan makar-makar musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam yang selalu mengintai kita kaum muslimin. Yang ingin memporak-porandakan kaum muslimin. yang ingin mengkotak-kotak kaum muslimin, yang ingin mencerai-berikan kaum muslimin. Kita akan selamat dari mereka semua tadi. Satu kata, satu kalimat, satu ketaatan, satu penguasa, luar biasa. Barokah duniawiyah, barokah diniyah, dan nantinya barokahum barokah ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Sehingga akan tercapai yang namanya barokah. Beliau mengatakan di akhir kalimatnya, ayyuhal muslimun, wa min ahdafis sam'i wa ta'ati aydan husulul barakah wa jatima'ul khair. Termasuk tujuan mendengar dan mentaati penguasa adalah tercapainya barokah dan berkumpulnya semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan selama ini. Barakallahu fikum. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat ada di sini. Kebaikan ekonomi, kebaikan pertahanan, kebaikan semua hal. Kedamaian, ketentraman, keamanan dan segala macamnya akan tercapai dengan melaksanakan prinsip yang satu ini. Barakallahu fikum. Di samping yang lainnya terkait dengan ketentraman dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa membayangkan ya khonam tinazakumullah ketika sebuah bangsa, sebuah negara, masyarakatnya tidak ada yang mau taat kepada penguasa, tidak ada yang mau patuh kepada penguasa, tidak mau mendengar penguasa. Masyarakat yang mencaci maki penguasanya, merendahkan penguasanya, menghujat penguasanya, menjatuhkan kehormatan penguasanya, mengumbar keaiban penguasanya, melaksanakan aksi-aksi anti pemerintahnya. Yang muncul adalah kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan. Satu bayangkan kalau aksi-aksi tadi menggunakan cara kekerasan, akan muncul anarkis. Satu bayangkan ketika aksi tadi direspon oleh penguasa yang zalim, direspon oleh penguasa yang ada dengan kezaliman pula, dengan kekerasan pula, apalagi dengan senjata mereka, maka yang terjadi ialah pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah, kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, semuanya akan hancur. Ekonomi hancur, keamanan hancur, ketenangan hancur. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman, tidak ada kebahagiaan dunia. Wala agama. Masjid kosong, madrasah kosong, mahat-mahat kosong, jalanan sepi, pasar-pasar kosong. Kenapa? Kondisinya mencekam, kondisinya rusak, chaos. Sehingga semua akan hancur. Dunia hancur, agama hancur, semuanya akan hancur ketika mengabaikan prinsip tadi. Maka antum wahai ahlus sunnah wal jamaah salafiyun harus menjadi yang terdepan dalam bab satu ini. Menjadi percontohan masyarakat muslimin dalam bab mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kalian yang muslim walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dia tidak adil. Selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza Wajalla. Berdoa kepada Allah Azza Wajalla, semoga Allah Azza Wajalla menurunkan, menganugerahkan kepada kita semua barokah, faedah, kemaslahatan dan kemanfaatan yang disebutkan tadi dengan kita menjalankan prinsip yang mulia ini, prinsip mendengar dan mentaati para penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alamu bissawab. Ini yang bisa saya utarakan dikarenakan waktunya yang sudah tinggal 2 menit lagi, insyaallah masuk waktunya iftar. Semoga bermanfaat dan semoga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hadza.